Ya, itu adalah pikirannya orang-orang tasawwufun, orang-orang sufi. Ya Allah, mereka mengatakan orang beribadah kok takut neraka, itu seperti ibadahnya budak. Dia menjalankan perintah karena takut dicambuk. Kalau orang beribadah kok ingin surga, itu seperti ibadahnya pedagang. Dia mau mengerjakan kalau ingin laba. Kan gitu kan? Apakah ini benar Ustaz? Jawabannya satu, pilar ibadah itu ada tiga. Raka'izul ibadah salah satu. Pilar-pilar ibadah itu ada tiga. Yang pertama, al-mahabbah, cinta. Hub, cinta. Jadi kenapa engkau ibadah? Karena aku cinta sama Allah. Yang kedua, ar-roja. Apa artinya roja? Mengharap pahala Allah. Kemudian yang nomor tiga, al-khauf, takut akan siksa Allah. Jadi mengapa kamu kok ibadah? Satu, karena aku cinta Allah. Dua, karena aku ingin mengharap pahala Allah. Tiga, karena aku takut berakhir. Man abidallaha bil mahabba faqat fahuwa zindiq. Barang siapa beribadah dengan cinta saja, dia akan jadi orang zindiq. Akhirnya gak memperdulikan syariat. Sebenarnya aku cinta Allah. Wudhu-wudhu salah diri gak masalah. Iya, itu ujung-ujungnya gitu, Pak. Ujung-ujungnya kalau orang pokoknya ingin penuh cinta, ujung-ujungnya itu gak masalah syariat. Itu kan ujung-ujungnya kan, apa? Apa? Hakikat, ma'rifat, kan gitu kan ujung-ujungnya. Yang penuh cinta. Itu nanti akan gitu. Jadi pertama, barang siapa yang menyembah Allah dengan mahabbah saja, akan terjatuh pada zindir, sufi, tasawwuf. Barang siapa yang menyembah Allah dengan khauf saja, takut neraka saja, akan jadi orang kuaris. Makanya orang kuaris itu orang ini zina kafir, kan gitu kan? Ini memang keras kafir itu karena ibadah mereka didasari khauf, ketakutan. Kan orang tak kuaris kan gampang kafirkan orang. Tidak menghukum dengan hukum Allah langsung dikafirkan semua, dibumi. Itu karena beribadah dengan khauf, takut dengan adab Allah. Barang siapa yang menyembah dengan roja, mengharap saja, yang penting aku Islam saja, ya aku dosa-dosa dikit gak apa-apa. Itu roja namanya. Ini jadi orang murji'ah. Barang siapa menyembah Allah dengan mahabbah, dengan roja, dengan khauf, fahuwa ahli sunnah wal jamaah. Itu pertama. Kedua, itu bantahan pertama. Bantahan kedua, kalau ada orang yang mengatakan saya ibadah enggak pengin surga, karena kalau saya ibadah pengin surga, saya ini syirik. Karena saya ada karatnya kan gitu kan. Manusia yang paling ahli tauhid adalah Rasulullah. Dan Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah. Bahkan Rasulullah ngajari kita doa, minta surga dijauhkan dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah aku ingin baik di dunia. Baik di dunia itu apa? Enak di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan enak di akhirat. Lalu surga terhindar dari neraka. Ya? Jadi Rasulullah ini orang ahli tauhid, yang paling tauhid, yang paling ikhlas. Tapi tetap ngajari kita doa agar kita meminta surga dan berlindung dari neraka. Tapi masa Ustaz kita beribadah kok minta sama Allah. Justru kamu minta itu kamu bohong Allah. Kalau kamu bohong Allah berarti kamu menghamba sama Allah. Dan perasaan kamu butuh sama Allah itulah tinggi-tinggi ibadah. Berarti kamu ngamuloh. Berarti kamu butuh sama Allah. Perasaan fakir butuh sama Allah itu ibadah. Man lam yad'ullah yaqdha alaihi, siapa yang tidak minta sama Allah, Allah murka kepadanya. Karena Anda merasa enggak butuh Allah. Kan gitu kan? Perasaan butuh sama Allah adalah perasaan, adalah salah satu bentuk ibadah. Kemudian mereka juga mengatakan kok seperti ibadahnya pedagang. Memang Allah membeli dari kita. Innallaha yastari. Ya, sebenarnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman bi amwalihim wa anfusihim. Adalah tetap membeli dalam Al-Qur'an. Allah membeli amalan-amalan kita. Jadi kalau misalnya, apakah Anda berdagang sama Allah? Iya, kita berdagang sama Allah. Karena ada dalil yang menunjukkan kita berdagang. Dan dagangannya Allah adalah silatullah ghaliyah. Barang dagangannya Allah itu mahal. Apa? Surga, kita ada hadisnya. Silatullah ghaliyah. barang dagangannya Allah itu apa? Mahal, ghaliyah, mahal. Apa itu maksudnya? Surga. Allah sendiri yang ngomong, silatullah. Barang dagangannya Allah itu mahal. Apa? Surga harus kamu beli. Tapi kita amal kita enggak mampu membeli surga. Tapi karena apa? Rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tidak benar ya. Seperti ya, penyanyi-penyanyi mengatakan jika surga dan neraka tidak ada, apakah kita akan menyembah? Kenyataannya surga dan neraka tidak ada, maka dia ada dan tidak ada. Ya, jadi apakah kita tetap boleh mengharap surga? Bukan boleh, wajib kita mengharap surga. Kok Rasulullah yang nyuruh kita kok? Ibadah ahli sunnah itu enak, jalan dia katakan, tidak usah muter-muter seperti orang sufi. Ada jalan dia katakan. Ya, Rasulullah minta surga, ya kita minta surga. Rasulullah berlindung dari neraka. Kalau setelah selesai tahiyat, kita kan disuruh oleh Nabi berdoa memohon perlindungan dari empat hal. Ya kan? Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika min Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Seandainya kaidah tadi diterapkan, kita akan membuang doa-doa yang banyak di dalam Al-Qur'an. Tapi mereka membantah gini nanti. Itu kan ibadahnya orang-orang yang masih syariah. Ya, ya berat lagi dia. Ini intinya kita bahwa Rasulullah orang yang paling makrifat, ya kan? Orang yang paling hakikat. Tapi meskipun demikian, Rasulullah juga minta surga. Wallahu a'lam bishawab.